Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala mabuti rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang keenam dari pembahasan kita mengkaji Risalah Latifah Al-Jami'ah fi Usulil Fiqh Al-Muhimmah karya Syekh Al-Allamah Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, kita telah menyelesaikan dua pembahasan pokok terkait dengan adillah, yaitu dalil dari Alkitab dan dalil dari As-Sunnah serta hal-hal yang terkait di dalam memahami dalalat Alkitab was-Sunnah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari dalil adalah apa? Yang ketiga adalah al-ijma'. Ini akan dibahas oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kata beliau rahimahullah, faslun wa amma al-ijma'u فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة kata beliau adapun ijma itu adalah ittifaqul ulama al-mujtahidin, kesepakatan para ulama ahli ijtihad ala hukmi hadithatin, kesepakatan para ulama ahli ijtihad terhadap sebuah hukum yang terjadi. Iya, jadi di sini Syekh rahimahullah memberikan definisi tentang ijma dengan beberapa kalimat. Yang pertama ittifaq, kesepakatan, menunjukkan bahwa ijma itu tidak boleh ada silang pendapat, harus sepakat semuanya. Walaupun ada satu yang menyelisihi dan penyelisihan tersebut adalah mu'tabar, maka tidak dikatakan ijma. Baik. Jadi ini ketentuan yang pertama. Yang kedua dikatakan ijtima' ya, atau ittifaq al-ulama al-mujtahidin, para ulama al-mujtahidin. Jadi yang dihitung kesepakatannya adalah ulama ahli ijtihad, yang dihitung yang ahli ijtihad. Keluar dari pembahasan orang awam dan muqallid. Orang-orang awam dan muqallidun itu tidak dihitung kalau menyelisihi. Yang dihitung adalah ulama'nya. Iya. Jelas ya? Baik. Dikatakan oleh beliau, ittifaq al-ulama al-mujtahidin ala hukmin hadithatin, terhadap sebuah hukum yang baru terjadi. Di sini tampak bahwa Syekh rahimahullah membatasi masalah ijma pada hukum yang baru terjadi. Ya, padahal pembahasan ijma itu lebih luas daripada itu. Ijma, ulama yang dikatakan ijma bukan hanya di masalah yang baru terjadi saja. Ada masalah-masalah yang sudah lama terjadi, masalah yang terkait dengan hukum syar'i yang memang diajarkan oleh Nabi sejak dari awal dan telah disepakati. Ya, itu juga ada di pembahasan ijma. Jelas ya, tapi di sini mungkin Syekh rahimahullah menyebutkan hadithah untuk mentambih, khususnya di dalam masalah ini, masalah-masalah yang baru terjadi. Iya, itu perlu dilihat dengan baik dakwah ijma' itu. Ketentuan dikatakan bahwa terjadi ijma', kesepakatan ulama. Baik. Dan kalimat hukum ini menunjukkan bahwa pembahasan ijma' itu di hukum syar'i, bukan di hukum akal maupun di hukum kebiasaan, tapi di hukum syar'i pembahasannya. Iya. Kata beliau, mata qata'na bi ijma'ihim wajib ar-ruju'u ila ijma'ihim wa lam tahilla mukhalafatuhum. Kapan sudah dipastikan bahwa para ulama bersepakat, maka kita wajib merujuk kepada kesepakatan mereka dan tidak halal untuk menyelisihi. Ini bahasanya bahasa apa namanya, penekanan akan mestinya menerima ijma. Lebih bahasakan dua bahasa, wajib rujuk kembali kepada kesepakatan mereka, ijma mereka, kemudian tidak halal menyelisihinya, tidak halal menyelisihinya. Iya. Kenapa demikian? Karena dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan hujjiyat al-ijma', menunjukkan bahwa ijma' itu adalah hujjah yang dipegang, tidak halal untuk diselisihi. Di antara dalil tentang hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas kebenaran padanya dan dia mengikuti jalan selain kaum mukminin. Jadi disebut mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Ini pertanda ijma. Jadi dua penyelisihan yang diancam di sini. Dia durhaka kepada Rasul setelah tanpa petunjuk. Kemudian yang kedua, menyelisihi jalannya kaum mukminin. Dia masuk di dalamnya menyelisihi kesepakatan mereka. Kalau dua hal ini terjadi, Allah mengancam, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan di antara dalil juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, supaya kalian itu menjadi saksi terhadap manusia. Iya, saksi terhadap manusia ini mencakup persaksian terhadap amalan mereka dan terhadap hukum-hukum amalan mereka. Iya, sebab orang yang menjadi saksi diterima ucapannya. Itu umat Islam dijadikan sebagai saksi terhadap manusia. Jadi kalau umat Islam bersepakat, maka itu hujjah wajib diterima. Demikian pula di antara dalil tentang hujjat ijma' adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, dikembalikan kepada umat keimanan kalian, maka mereka telah mendapat petunjuk. Dijadikan petunjuk itu dengan tanda mereka beriman sebagaimana keimanan seluruh sahabat. Iya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami ummati ala dhalalah." umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, baik. Ini dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Iya. Dan juga dari sisi akal bisa dikuatkan. Sekarang kalau ulama bersepakat di atas sesuatu, maka kesepakatan ulama di atas sesuatu itu hanya ada dua kemungkinan. Mereka bersepakat di atas kebenaran atau bersepakat di atas kebatilan. Hanya dua kemungkinan. Iya. Dan kalau dia bersepakat di atas kebenaran, maka kesepakatannya mesti menjadi hujjah. Kalau mereka bersepakat di atas kebatilan, itu tidak mungkin. Sebab tidak mungkin umat ini berlalu dari masa ke masa. Umat ini disebutkan sebagai sebaik-baik umat. Umat yang diterangkan dengan berbagai keutamaan. Kemudian mereka dari masa ke masa bersepakat di atas kebatilan. Itu tidak mungkin. Mustahil. Jelas ya? Baik. Maka dari sini tampak apa yang disebut dengan ijma' tersebut. Iya. Dan ijma' itu terbagi dua. Ada ijma' yang bersifat qat'i, dari ijma' yang bersifat dhanni. Iya, qat'i, kesepakatan yang dipastikan. Tidak ada keraguan di situ. Dimaklumi secara aksioma bahwa itu terjadi kesepakatan. Misalnya kesepakatan wajibnya sholat lima waktu. Kesepakatan haramnya zina. Ini dari hal-hal yang tidak ada seorang pun yang mengingkarinya dan semuanya mengetahuinya. Jenis kesepakatan yang kedua, kesepakatan yang disebut dengan nama dhanni. Yaitu kesepakatan yang ditegaskan oleh para ulama dengan tatabbu wal istiqra. Dengan meneliti dan mengaji. Setelah diteliti dan dikaji setelah mendalam, tidak diketemukan ada silam pendapat. Iya, maka dikatakanlah ini para ulama telah bersepakat. Dan disinilah buku-buku yang ditulis oleh para ulama di pembahasan, seperti Ibnul Mundhir, beliau menulis buku tentang al-ijma, Ibnu Hazm, sebagaimana Ibnu Abdul Bar banyak menukil tentang ijma, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, dan selainnya dari para ulama, sebab mereka memperhatikan ucapan para ulama dari masa ke masa pada sejumlah pembahasan, dan pada pembahasan tersebut mereka tidak menemukan ada silam pendapat, maka mereka menukil kesepakatan. Dan ini adalah ijma yang syah, walaupun dia tidak sama dengan jenis yang pertama. Ya, kesepakatan ulama akan kewajiban sholat, haramnya zina dan semisal dengannya. Iya. Baik. Kemudian syarat ijma' ini disyaratkan pada ijma'. Ijma' itu syah dengan jalan yang benar. Ya. Misalnya dikatakan ijma' dalam hal ini, sebab itu sudah masyhur di kalangan ulama. Atau dinukil oleh seorang alim yang fiqah terpercaya, yang sangat luas sekali ilmu dan wawasannya. Ya, karena itu di sebagian pembahasan kadang hanya disebutkan ijma dari satu orang imam saja. Misalnya Ibnu Abdul Bar berkata ijma para ulama tentang ini. Iya. Jelas ya, seperti Ibnu Abdul Bar berkata ijma para ulama bahwa seorang muqallid tidak dikatakan alim. Tidak dikatakan alim. Itu ucapan beliau. Tidak ada dari ucapan ulama yang menyelisihinya. Dan mana-mana yang keluar dari para ulama memang seperti itu. Dan beliau adalah orang yang sangat luas wawasannya. Maka ini diterima dari beliau. Baik. Kemudian ijma, dari syarat ijma dikatakan syah ijma itu kalau sebelumnya tidak ada silam pendapat yang sudah tetap. Misalnya sudah tetap silam pendapat di sebuah masa, kemudian setelah itu datang kesepakatan di sebagian tempat, maka tidak boleh dikatakan bahwa ini ijma, itu bersepakat, karena telah berlalu silam pendapat. Tapi kadang ada sebagian hal bentuk dari silam pendapat yang tidak mu'tabar, atau mungkin ada dari syubhat dan takwil di sekitarnya. Apabila terjadi ijma setelah itu, maka tidak ada masalah, ijmanya diterima. Iya. Baik. Jadi dari sini tampak beberapa pokok pembahasan terkait dengan masalah ijma, kesepakatan para ulama. Iya. Karena itu di pembahasan fikih, ahli fikih mereka selain dari menyebutkan dalil akan sebuah masalah, ayat dan hadis, mereka juga sebutkan kalau memang ada kesepakatan ulama, mereka akan terangkan sepakat ulama di dalam hal ini. Ya, sebab kesepakatan ulama itu adalah hujjah lain di dalam pembahasan. Kemudian kata beliau, wala budda yakuna hadzal ijma'u mustanidan ila dalalatil kitabi was sunnah. Kata beliau, dan ijma' ini haruslah bersandar kepada dalalah al-kitab was sunnah. Iya. Ini sebuah kemestian ya, sebab umat tidak mungkin bersepakat di atas sesuatu yang tidak ada dalilnya. Itu tidak mungkin. Ya, dan ini telah ditegaskan ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau telah mengkaji seluruh pembahasan yang dikatakan oleh ulama, bersepakat ulama di situ. Iya. Dan beliau ketemukan bahwa seluruh yang dikatakan oleh ulama bersepakat, pasti mereka bersepakat karena ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Misalnya sebagai contoh, air itu apabila kejatuhan najis, maka air apabila kejatuhan najis, najis sedikit, kemudian merubah bau, warna maupun rasanya, iya, maka ini ijma para ulama tentang najisnya air tersebut. Tapi kalau tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka itu tidak dihitung sebagai najis. Jadi hadith yang menjelaskan kecuali kalau berubah warna, bau dan rasanya, itu hadithnya lemah dari sisi riwayat. Tapi kandungan dari hadith disepakati oleh ulama ijma, kandungannya benar. Ya, jangan ada yang menyangka bahwa kenapa para ulama berijma di atas hadith yang lemah. Tidak, ini kandungannya dikatakan benar karena ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain yang menerangkan tentang pembahasan tersebut. Ya, jadi jangan ada yang menyangka bahwa ijma itu pasti apa? Ya. Ijma itu mungkin dibangun di atas sesuatu yang tidak jelas. Jangan ada yang menyangka begitu. Ijma pasti dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian tingkatan ijma itu beraneka ragam ya. Ijma'nya para sahabat itu yang paling kuat. Kalau dikatakan para sahabat bersepakat, itu yang paling kuatnya. Iya. Demikian pula kesepakatan para sahabat di dalam makna ijma' sukuti. Jadi sebagian sahabat telah bersepakat atau telah berpendapat sebuah pendapat. Jadi ada beberapa orang sahabat berpendapat. Iya. Dan pendapat sahabat ini tersiar, tersebar di tengah sahabat yang lainnya. Dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Maka ini disebut ijma' sukuti. Dan ini hujjah. di kalangan sahabat. Tapi kalau ijma sukuti selain dari sahabat, ini ya adalah hal yang silam pendapat di kalangan ulama, dan zahirnya itu ijma yang lemah, tidak begitu dijadikan sandaran. Ya, tapi kalau di kalangan sahabat itu adalah hujjah. Nah, adapun kalau sahabat itu berselisih, itu lain lagi pembahasannya, dan mungkin akan datang pembahasan dari Syekh tentang ucapan sahabat nanti. Baik. Jadi ini beberapa titik kajian pembahasan terkait dengan masalah ijma. Dan ini insyaallah taala pembahasan yang jelas. Iya. Dan dari pembahasan ini, dari sisi ta'sil ilmi untuk seorang penuntut ilmu, ada beberapa manfaat yang perlu dia perhatikan. Yang pertama, bahwa di dalam pembahasan fikih, seorang penuntut ilmu itu tidak bersendirian di dalam berijtihad. Iya. Dia selalu memperhatikan jasa para ulama sebelumnya. Nah, memeriksa dari ucapan para ulama yang telah berlalu. Memeriksa dari ucapan ulama yang telah berlalu. Sebab itu terdapat di dalamnya keselamatan. Iya. Sebagaimana sealim apapun seseorang yang datang belakangan, tetap saja dia perlu kepada ilmu orang-orang yang telah berlalu. Iya. Kalau dia punya ilmu, maka itu ilmu, kalau dia ilmunya adalah ilmu yang benar, maka pasti ilmu itu muaranya kepada ulama-ulama yang telah berlalu, yang mereka mengambil dari masa ke masa dari sumber yang benar, yang akan bermuara lagi kepada para sahabat, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti. Iya. Jadi tidak mungkin seorang mau belajar dia menganggap dirinya berijtihad sendiri, atau dia membawa sesuatu yang tidak pernah dibawa oleh para ulama yang terdahulu. Ya, ini semua dari gurur ya, dari tipu daya syaitan membuat seorang itu lupa dan lalai. Iya. Dan kedua dari manfaat, ya, seorang penuntut ilmu di dalam hal yang seperti ini, dia berhati-hati jangan sampai berucap sesuatu ternyata dia menyelisihi kesepakatan para ulama. Dan menyelisihi kesepakatan ini hal yang berbahaya ya. Hal yang berbahaya. Iya. Sebab diancam dengan kesesatan bagi siapa yang melakukannya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan tentang qiyas. Kata penulis rahimahullah, wa ammal qiyas as-sahih fa huwa ilhaqu far'in bi aslin li illatin tajma'u bainahuma. Adapun qiyas yang benar, qiyas yang sahih. Ya, dari sini beliau isyaratkan bahwa qiyas itu dua jenis. Ada qiyas yang sahih dan ada qiyas yang tidak sahih. Qiyas yang fasid atau ghairu mu'tabar. Iya. Baik. Jadi ini disebut qiyas oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan qiyas secara bahasa adalah takdir wal musawah. Ya. Dia ukur, dia kadarkan, dan dia berusaha menyamakannya. Itu qiyas namanya secara bahasa. Ya, dan di sini beliau definisikan qiyas itu bahwa qiyas adalah ilhaq, mengikutkan. Jadi pembahasannya terkait dengan ilhaq far'in, mengikutkan sebuah cabang atau sebuah masalah yang baru terjadi, masalah yang datang belakangan, bi aslin, kepada sebuah dasar atau sebuah masalah yang sudah ada nasnya, li illatin tajma'u bainakuma, karena sebuah illah yang mengumpulkan antara keduanya. Ada sebuah illah, sebuah alasan, sebuah sebab yang menyatukan antara keduanya. Iya. Jadi tampak dari apa namanya definisi penulis di sini bahwa kias itu terdiri dari 4 rukun pada kias. Kias yang sahih, yang benar terdiri dari berapa? 4 rukun. Rukun yang pertama ada fara', cabang, masalah baru atau masalah yang tidak ada nas dalil, yang disebut fara', cabang ya. Iya. Rukun yang kedua harus ada asal, harus ada sumber pokoknya, masalah yang sudah lama, yang sudah punya dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian rukun yang ketiga, iya, ada hukumnya, ada hukumnya, terikat dalam hukum yang sama, samaan dalam hukum. Kemudian rukun yang keempat, ada illah, sebab atau alasan yang mengikat antara cabang dan asalnya. Mengikat antara cabang dan asalnya. Iya. Jadi ini 4 perkara, 4 ketentuan atau 4 syarat, yang 4 rukun yang disebut sebagai kias yang sahih, kias yang benar. Contoh misalnya, saya beri contoh. Iya. Kita beri contoh. Ganja dan khamar. Jelas ya? Khamar ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang pengharamannya khamar. Iya. Ayat Al-Quran maupun hadith Rasulullah SAW. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibu." Sungguhnya khamar itu, maisir, ansab dan azlam semuanya adalah najis dari amalan syaitan, jauhilah. Iya. Jelas pengharamannya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengharamkan khamar dalam sejumlah riwayat. Jadi khamar ini adalah dasar hukum yang sudah tetap, sudah ada nasnya. Sekarang datang pembahasan baru, ganja. Ya, apa hukum ganja ini? Nah, inilah masalah baru yang mau dikasih hukum ganja ini. Jelas ya? Masalah baru yang mau diberikan hukum untuknya. Iya. Sebab tidak di dalam hadis disebut ganja. Ya. Apalagi dikatakan ganja itu tumbuhnya di negeri Aceh misalnya. Atau di negeri ini, negeri itu. Ya, enggak mesti dia di Aceh ya. Maaf orang Aceh, jangan marah. Ya. Boleh aja di tempat lain. Baik. Kan ada keterangan tentang ganja ini. Ya. Nah, sekarang mau diketahui hukum ganja ini apa? Samakah dia dengan khamar? Iya. Untuk mengetahuinya dilihat dulu, adakah suatu sebab yang mengikat antara keduanya, yang menyamakan antara keduanya? Ya. Jelas ya? Ya. Ternyata ada yang mengikat antara keduanya, yaitu sama-sama apa? Memabukkan. Sama-sama menghilangkan akal. Khamar memabukkan, menghilangkan akal. Ganja lebih memabukkan, lebih menghilangkan akal lagi. Jelas ya? Kalau begitu, di sini terpenuhi syarat kias. Jadi bisa dikiaskan bahwa hukum ganja sama dengan hukum apa? Khamar. Sebagaimana hukum khamar itu haram, hukum ganja apa? Haram, bahkan mungkin lebih haram daripada khamar pada sebagian jenis ganjanya. Jelas sampai sini? Khamar mungkin satu kali minum, dia minum satu cergen pun, iya, mungkin dia tidak sadarnya beberapa jam atau 12 jam. Tapi kalau dia konsumsi ganja, narkoba dan semisal dengannya, naudzubillah, ya, bisa memberi pengaruh beberapa pekan. Ini pengaruhnya lebih apa? Lebih besar. Baik. Dari contoh yang saya berikan tadi, kita perhatikan syarat kias. Berapa syarat tadi? 4. Yang mana yang disebut fara' tadi? Yang disebut cabang, yang mana? Ganja atau khamarnya? Ganjanya, sebab ini hukum baru yang mau dicari ketentuannya. Yang disebut asal tadi mana? Rukun yang kedua asalnya? Khamarnya. Hukumnya antara keduanya sama-sama apa? Haram. Sebab yang mengikatnya illah namanya. Illahnya apa tadi? Sama-sama memabukkan. Ini illah sebab yang mengikat antara keduanya. Kalau begitu syah sudah kiasnya. Dan ini kias yang sahih namanya. Kias yang apa? Yang benar. Iya. Jelas ya? Baik. Ini pembahasan kias. Ya. Jumhurul ulama berpendapat bahwa kias yang sahih adalah hujjah. Kias yang sahih adalah hujjah. Iya. Walaupun ada sebagian ulama yang tidak berpendapat dengan kias. Iya. Dan tidak menerima pengkiasan. Seperti para orang Zahiriyah, Ibn Hazm dan semisalnya. Iya. Dan banyak, dan beberapa ulama kita di masa ini juga kadang seperti itu. Iya, walaupun mereka sendiri dalam prakteknya memakai kias, tapi mereka enggak mau disebut kias. Karena memang sudah berlalu ya di sebagian pokok pembahasan secara dalalah, ada memang hal-hal yang menunjukkan bolehnya seorang menyamakan. Kalau ini saja haram, berarti ini lebih haram, kan begitu. Dan itu sebenarnya kias. Ya, tapi mereka menganggap itu bukan kias. Ya, seperti guru kami, Syekh Mukbil, rahimahullah, beliau tidak menganggap hujjahnya kias. Hanya saja beliau berkata, boleh seorang alim yang basir, pengetahuannya kuat untuk mengkiaskan. Boleh saja, kata beliau. Tapi kias yang dia lakukan tidak dimestikan terhadap orang lain. Tidak dimestikan terhadap orang lain. Ya, dan ini apa namanya pendapat beliau, dan beliau bukan orang yang mengingkari kias seperti orang-orang Zahiriyah. Sebagaimana kadang yang disalahpahami oleh sebagian orang. Atau sebagaimana yang kadang sebagian orang dusta terhadap beliau. Ya. Beliau tidak mengingkari kias dari seperti orang-orang Zahiriyah. Tapi beliau katakan, saya tidak memakai kias. Iya. Boleh bagi seorang alim untuk mengkiaskan. Beliau bolehkan. Hanya saja tidak diharuskan untuk yang lainnya. Itu yang selalu beliau ulangi di pelajaran beliau. Ya, sampai saya sangat hafal betul apa pendapat beliau di dalam hal ini. Baik. Yang jelas bahwa kias salah satu dari dalil yang dengannya hukum itu sabit. Hukum itu syar. Iya. Dan ini keabsahan kias, diterimanya kias berdasarkan adillah, berdasarkan dalil-dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasulullah SAW, dan juga dari kesepakatan para sahabat. Iya. Di antara dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab dengan kebenaran dan menurunkan Al-Mizan. Inilah timbangan namanya. Iya, dan timbangan ini ditimbang perkara-perkara dengannya, dikiaskan perkara hal-hal yang semisal, dikelompokkan dengan yang semisal dengannya. Hal yang sederet dideretkan bersamanya. Itu dari keindahan syariat, ada di dalam syariat kita. Ini hujjah atau dalil pada kias ini. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah ditanya oleh seorang perempuan tentang mempuasakan ibunya yang telah meninggal. Dan ibunya ada hutang puasa. Ada hutang puasanya. Maka Nabi bertanya kepada perempuan ini, "Ara'aiti law kana ala ummiki dain?" Ya. Faqadaitihi akana yuaddi dhalika anha. Maka Nabi bertanya kepadanya, kepada perempuan ini, bagaimana pendapatmu kalau ibu kamu itu punya hutang, lalu engkau bayar hutang ibumu, apakah itu cukup bagi ibumu? Maka kata perempuan, iya cukup, kalau saya bayarkan hutang ibuku, lepas sudah tanggung jawabnya. Kata Nabi, fasumi an ummika, kalau begitu puasalah untuk ibumu. Sama seperti itu. Jadi beliau terangkan hukum, tapi beliau jelaskan dulu hal yang semisal dengannya supaya dia bisa pahami hukum tersebut. Iya. Jelas ya? Ini kan pula di pembahasan haji, ada ingin menghajikan ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, padainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. Kalau hutangnya kepada manusia saja dia bayar, apalagi dia hutang kepada Allah, maka itu lebih layak untuk apa? Dia lunasi. Nah, ini maka bentuk dari kias. Dan di antara dalil juga adalah hadis apa namanya, riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang lelaki yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi lelaki ini dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, wulidali gulamun aswad. Iya. Kata beliau, wahai Rasulullah, telah lahir untukku seorang anak yang hitam. Iya. Jadi dia heran, kok bisa anaknya warna, anaknya hitam, padahal dia kulitnya tidak hitam, dia dan istrinya kulitnya apa? Tidak hitam. Iya. Nah, ini kan bisa menjadi masalah bagi sebagian orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Iya. Halaka min ibil, apakah kamu punya unta? Kata orang ini, iya. Nabi bertanya, ma'alwanuha, apa warna unta kamu itu? Kata orang ini, warnanya merah. Kata Nabi, apakah ada warna aurak? Ya, abu-abu misalnya. Dari unta kamu? Kata beliau, iya. Kata orang ini, iya ada warna itu. Terus kata Nabi, kok bisa? Untamu warna merah, dari untamu ada yang lahir warnanya abu-abu tadi. Iya. Kata orang ini, barangkali ada urat yang apa namanya, yang membuatnya seperti itu. Maksudnya barangkali ada dari garis keturunannya ke atas yang seperti itu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali anakmu itu juga seperti itu. Mungkin dia dari garis keturunannya, mungkin dia putih, dia sama suaminya, ya suami dan istri, tapi dari keturunannya ke atas mungkin ada yang warnanya seperti itu. Jelas ya? Ya. Ini perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pikiran orang ini dengan memberikan kias. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa kias itu adalah hal yang dipakai sebagai hujjah. Dan ini berjalan di tengah para sahabat Rasulullah. Apalagi kalau kita cermati surat yang ditulis oleh Umar bin Al-Khattab kepada Mumus Al-Asy'ari dalam qadha. Iya. Umar menganjurkan memakai kias. Kata beliau, "Tsummal fahma al-fahma fi ma udli alayka mimma warada alayka mimma laysa fil Qur'ani wala sunnah. Laysa fi Qur'anin wala sunnah." Kata beliau kepada Abu Musa, pakailah pemahaman, perhatikan pemahaman pada perkara yang diajukan kepada engkau, dan perkara itu tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata Umar, perhatikan baik-baik, pahami dengan baik-baik. Wa qayisil umur indaka, dan perkara-perkara itu kamu kiaskan di sisimu. Wa arifil amthal, kenallah apa yang semisal dengannya. Iya. Thumma abid, thumma amad fima tara ila ahabbiha ila Allah. Kemudian setelah itu ambillah dari apa yang kamu kiaskan itu hal yang paling kamu anggap dicintai oleh Allah. Wa ashbahaha bil haq, dan yang paling mencocoki kebenaran. Ini kan kias namanya. Iya. Kias. Baik. Jadi penggunaan kias ini dari hal yang berjalan di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik, hanya saja kias itu untuk dikatakan sebagai kias yang sahih, kias yang dipakai berhujjah, disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, kias itu tidak boleh menyelisihi dalil yang lebih kuat darinya. Iya. Jadi kalau ada kias dia menyelisihi Al-Quran, atau ada kias menyelisihi ijma, kesepakatan ulama, atau sebelumnya menyelisihi hadis, maka ini kiasnya disebut fasidul i'tibar. Ya. Kias yang fasid, tidak dihitung lagi. Contoh misalnya ada orang yang berkias. Ya. Perempuan, dia bisa transaksi jual beli sendirian. Ya. Ini benar atau tidak? Hah? Saya tanya, perempuan boleh enggak transaksi jual beli? Boleh, sama dengan laki-laki. Dia boleh membeli, boleh menjual. Iya, umumnya perempuan ya. Baik. Kalau begitu, pada saat perempuan boleh dia menjual dan membeli sendiri, berarti dia juga boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena ini akad, itu juga akad, sama-sama akad. Iya. Ini bagaimana kira-kira kiasnya? Diterima atau tidak? Ya. Kiasnya ini walaupun dari sisi hitung-hitungan bisa benar, tapi ini kias dihitung sebagai kias yang batil, fasidul i'tibar. Kenapa? Karena melisihi nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La nikaha illa bi wali." Tidak ada nikah kecuali menggunakan apa? Wali. Itu hadis Nabi. Maka kias ketika bertentangan dengan hadis, kias itu tidak apa? Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Sebagaimana ada sebagian orang yang apa namanya? Ini berjalan ya di sebagian kelompok, naudzubillah, macam-macam. Iya. Boleh salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau ditanya apa dalilnya? Dia sebutkan kias-kias saja di pembahasan. Kias-kias. Ya, sebab ini kelompok ya. Dari apa namanya? Neo Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru memang. Jelas ya? Jadi kalau tanya padanya, ya, kenapa kamu membolehkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersalaman? Ya. Dia sebut alasan-alasan terkait dengan kias. Sebagiannya adalah kias. Ya. Kias yang seperti itu dianggap batil. Kenapa? Sebab menyelisih nas. Iya. Menyelisih nas. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang membaiatnya. Satu, dari nas. Lebih tegas lagi hadis Ma'kil bin Yasar. Riwayat Al-Hakim, At-Tawarani, Al-Baihaqi dan selainnya. La yuta'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin khairul lahu min antamassahum ra'atun laysat mahraman lah. Andai kata salah seorang dari kalian itu ditusuk jarum di kepalanya, maka itu lebih baik baginya daripada dia disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Iya. Sekarang anggaplah kiasmu benar. Kias ini menyelisih nas. Kalau begitu kias itu dihitung kias apa? Kias yang batil. Fasidul i'tibar. Tidak dianggap, rusak. Ya, tidak diterima. Jelas ya? Jadi syarat yang pertama dari syarat diterimanya kias, kias itu tidak boleh bertentangan dengan dalil yang sudah tetap. Yang lebih kuat darinya, apakah dengan nas, Al-Quran atau hadis, menyelisih kesepakatan. Iya. Demikian pula bagi siapa yang apa namanya berpendapat dengan hujjat ucapan sahabat, hujjahnya ucapan sahabat. Jadi kalau dia menyelisih ucapan sahabat, itu dianggap batil juga. Jelas ya, apalagi di pembahasan akidah. Nah, kemudian yang kedua dari syarat benarnya kias, ya, dari syarat benarnya kias, asal yang menjadi tumpuan kias itu, tadi ada rukun, salah satu rukun kias tadi apa? Punya asal. Al-asal itu dasar atau hukum yang sudah tetap, yang menjadi tumpuan pengkiasan, ini harus memiliki sumber yang benar dari Al-Quran dan apa? Hadith atau dari kesepakatan ulama. Ya, sebab dia menjadikan tumpuan, dari situ dikiaskan. Ya. Jadi kalau dia sendiri tidak kuat, bagaimana bisa menguatkan yang lainnya? Baik. Jelas ya? Iya. Seperti misalnya ada yang berkata hukum riba berlaku pada jagung. Hukum riba berlaku pada apa? Jagung. Jadi jagung jadi barang ribawi. Kenapa? Karena jagung ini dikiaskan dengan beras. Iya. Dan kenapa beras juga masuk ke hukum ribawi? Karena dia dikiaskan dengan gandum. Jadi ini cabang-cabang sudah. Jadi ya jagungnya kepada apa? Hah? Dikiaskan kepada beras. Ya beras tidak ada dalilnya. Maka ini mengkiaskan jagung ke beras sudah salah, keliru. Tapi kalau beras dikiaskan kepada gandum, ini enggak ada masalah. Sebab ini ada apa? Ada dalilnya gandum ini. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga terkait dengan kias yang diterima. Hendaknya pada hukum asal itu ada illah yang dimaklumi. Illahnya dimaklumi. Iya. Pada hukum asal itu ada illah yang dimaklumi. Jadi seperti tadi khamar, dia kan asal. Ya. Jadi khamar ini harus ada illah dimaklumi di situ. Illahnya yang dimaklumi dia adalah muskir. Dan itu illahnya syah dengan apa? Dengan sunnah dan ijma. Sebab di dalam hadis dikatakan kullu khamrun muskir wa kullu muskirin haram. Setiap khamar itu muskir dan setiap yang muskir itu adalah haram. Jelas ya? Baik. Jadi dia punya dasar dulu. Punya illah yang jelas dahulu. Hukum asal ini. Nah, tapi kalau hukum asal ini dia tidak ada apa namanya? Illah, ya. Misalnya dia ta'abbudi murni, penghambaan murni, tidak diketahui apa sebab disyariatkannya, hanya kita beribadah karena Allah memerintahnya beribadah. Iya. Jelas ya? Memerintahnya beribadah. Misalnya tangan, mencuci tangan, ketika berwuduk dicuci tangan, dicuci muka. Kenapa dicuci tangan, dicuci muka? Apakah kita ini najis sehingga harus dicuci? Kalau ditanya kan, maka jawabannya bahwa ini perintah ibadah. Allah memerintah seperti itu. Iya. Tidak tampak apa maksud dari perintah tersebut. Iya. Jelasnya? Karena itu seorang kalau dia berhadas, dia berwudu. Dia masih ada wudu juga, kalau ingin dia ulangi wudunya, dia perbaharui boleh saja. Boleh saja. Karena memang ini ta'abbudi sifatnya. Penghambaan. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi diperhatikan. Syarat yang ketiga dari syahnya kias tadi harus diketahui hukum asal itu punya illah yang dimaklumi. Contoh misalnya. Iya. Daging apa namanya? Berudu membatalkan wudhu karena makan daging burung unta. Dia makan daging burung unta, batal wudunya. Kenapa dianggap batal wudunya? Karena dikiaskan sama dengan makan daging keledai liar misalnya. Atau sama dengan hukum makan daging keledai peliharaan. Ini sudah keliru, sebab keledai peliharaan dari hukum asalnya, ya, orang yang makan keledai peliharaan tidak ada hukum bahwa itu membatalkan wudu. Kok bisa dihukum memakan burung unta yang dikiaskan ke keledai peliharaan batal wudunya, disamakan. Jadi ini tidak ada illah tersebut di hukum asal. Maka ini illah tidak syah. Jelas ya? Illah tidak syah. Nah, keledai peliharaan itu diharamkan dagingnya. Kenapa diharamkan dagingnya? Apa illahnya? Ini perintah ibadah. Menurut pendapat yang masyhur. Tidak dikatakan karena dia begini dan begitu. Tidak ada hal yang jelas. Makanya dikatakan dia ta'abbudi. Makan keledai peliharaan ini. Ta'abbudi. Diharamkan dagingnya. Jadi jangan berkata diharamkan dagingnya karena dia ini misalnya panjang lehernya. Ya, karena burung unta panjang lehernya, maka dia sama kalau begitu dikiaskan. Haram juga dagingnya. Nah, ini tidak ada ilah yang jelas karena itu tidak boleh mengkiaskan. Tidak boleh dikiaskan. Kemudian syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Iya. Ya, syarat yang keempat hendaknya illah tersebut mencakup makna yang mencocoki hukum, yang mencocoki hukum. Ya, dan makna tersebut sesuai dengan kaidah syariat. Makna tersebut sesuai dengan kaidah syariat. Nah, baik. Seperti misalnya illah memabukkan pada khamar. Illah memabukkan itu adalah makna munasib, dan itu diiktibar di hukum syariat. Karena syariat ini dari dasarnya itu menjaga akal manusia. Ya, jangan sampai akalnya rusak atau hilang atau dia berbuat sesuatu di luar akalnya. Ya, maka illah iskar di situ karena memabukkan khamar diharamkan, itu sudah tepat. Jelas ya? Sudah tepat. Ya, adapun kalau hukumnya tidak munasib, maka itu tidak cocok ya. Tidak boleh dijadikan illah. Misalnya Barirah ketika dibebaskan, Barirah ini diberi pilihan. Dia ingin ikut tetap sebagai status istri untuk suaminya yang masih budak, atau dia ingin bebas. Tapi ternyata Barirah memilih dibebaskan. Ya, kalau dia memilih dibebaskan, berarti dia pisah dari siapa? Suaminya, bukan status apa? Istri lagi. Dan disebutkan sifat suaminya di dalam hadis. Suaminya itu Abdan Aswada. Dia adalah seorang budak yang hitam. Apa sebabnya dia pisah dengan suaminya, atau ketika diinikan dia pisah? Apakah karena budaknya atau karena dia hitam? Hah? Karena dia budak atau karena dia hitam? Nah, sekarang kalau karena hitam ini tidak cocok, sebab illahnya tidak munasib kalau dijadikan sebagai illah. Jelas ya? Karena orang yang merdeka banyak yang hitam. Iya. Kalau begitu illah yang cocok dan ditibar oleh syariat itu adalah karena dia adalah apa? Budak. Baik, itu sudah syarat keberapa? Syarat yang keempat. Iya. Syarat yang kelima, hendaknya illah tersebut ada pada cabang yang mengambil hukum kias itu tadi. sebagaimana illah itu ada pada asalnya. Iya. Jadi kalau diilahkan, dikiaskan misalnya ganja kepada khamar, iya. Illah memabukkan ada pada ganja, harus ada pada ganja. Dan illah memabukkan harus ada pada khamar, sama-sama ada. Jelas ya? Sama ketika dikiaskan, tidak boleh memukul kedua orang tua. Dikiaskan dengan tidak bolehnya mengucapkan apa? Ah, kepada orang tua. Ilahnya sama. Sama-sama menyakiti. Kan begitu. Ilahnya sama-sama apa? Menyakiti. Ya. Mengatakan ah, itu menyakiti orang tua. Memukul apalagi? Lebih menyakitinya. Jadi ilahnya sama. Nah, dengan inilah syah di dalam pengkiasan. Baik. Jelas sampai sini? Ya. Ini 5 syarat dari syarat kias yang syah. Ya, jadi kalau ingin mengkiaskan, perhatikan itu tadi. Perhatikan, harus ada hukum asalnya, harus ada hukum cabang, ini mau dicari hukumnya. Kemudian harus ada kesamaan hukum antara keduanya. Kemudian yang ketiga harus apa? Ada illah yang mengikat antara keduanya. Ya. Yang paling sulit dibahas di sini apa? Di pembahasan kias. Ya. Menentukan illahnya itu yang paling sulit sebenarnya. Menentukan apa ilahnya. Bagaimana kita tentukan ilahnya adalah ini, ilahnya adalah ini. Nah, itulah kedetailan pembahasan kias. Dan disitulah ilmu fikih. Dari sisi kekuatannya. Jelas ya? Baik. Karena itu di sini saya berikan pembahasan lain terkait dengan masalah kias. Iya. Yaitu pembahasan bagaimana cara seseorang menentukan illah. Bagaimana cara seorang mengenal illah? Iya. Cara mengenal illah itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, iya. Diambil dari nafs. Cara yang pertama diambil dari nafs. Iya. Misalnya ada yang bertanya, apa sebabnya kalau seorang mau masuk ke rumah orang, dia minta izin dahulu? Apa ilahnya? Iya. Mau masuk rumah ketuk dulu. Atau pintu terbuka. Nggak boleh langsung masuk. Kalau masuk rumah orang, dia salam dahulu, kemudian minta izin. Adukhul, boleh saya masuk? Nah, itu minta izin. Ya. Kenapa diperintah seperti itu di dalam syariat? Apa ilahnya? Apa sebabnya? Iya. Jelas ya? Ya kalau ingin kita cari ilahnya dengan cara ijtihad, akan banyak nanti. Ya, masuk minta izin dulu, jangan sampai mengganggu orang di dalam. Iya. Jangan sampai bikin kerugian untuknya. Mungkin dia lagi bikin apa, tiba-tiba saya masuk saja kaget misalnya dia. Ya. Kan bisa banyak yang dipikirkan. Apa sebabnya? Tapi ternyata di dalam hadis sudah diterangkan sebabnya apa. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna maju'ilal isti'dan min ajlil bashar." Sungguhnya minta izin itu disyariatkan karena masalah memandang. Iya, masalah melihat. Jadi disuruh minta izin karena tidak boleh dia melihat ke dalam rumah orang. Jelas ya? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kalau misalnya ada orang yang di rumahnya lalu ada yang mengintip, terus dia lempar pakai batu, ya, atau pakai apa misalnya, orang yang mengintip ini matanya akhirnya cacat, maka itu tidak ada diyah baginya, tidak ada hukum diyah terhadapnya. Jelas ya? Iya, karena memang masalah mengintip, masalah mata. Karena itu harus diketahui ya, jangan dia ketuk-ketuk pintu assalamualaikum tapi matanya sudah masuk ke dalam. Sama aja. Ya. Jadi illah ini kelihatan illahnya dari mana? Dari hadis sendiri diterangkan illahnya karena apa? Disuruh minta izin karena melihat itu. Masalah melihat tadi. Baik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang makan dari daging kurban setelah lebih 3 malam. Jadi kalau daging kurbannya sudah dipotong, dia hanya boleh makan 3 malam saja. Selebihnya tidak boleh lagi, dia simpan, dia berikan, dia sedekahkan. Itu pernah dilarang oleh Nabi. Kenapa? Nabi terangkan larangannya. Kan banyak orang yang bertanya, kenapa dilarang? Dan mungkin saja dimunculkan banyak sebab. Kenapa Nabi melarang? Nah, tapi di dalam hadis Nabi terangkan. Ya. Kata beliau, innama nahaitukum min ajlid daffati allati daffat. Sungguhnya saya melarang kalian karena ada sekelompok orang miskin yang datang dari luar Madinah. Waktu itu mereka perlu diberi makan, perlu perbekalan. Ya, kalau Nabi izinkan para sahabat menyimpan lebih dari 3 hari, ya, maka orang-orang yang datang ini tidak akan dapat yang diperlukan. Karena itu beliau izinkan 3 hari saja. Secara otomatis para sahabat akan mengambil untuk 3 hari, lebihnya akan dia sedekahkan. Kan begitu? Iya. Tapi setelah masalah ini hilang, di selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang lagi. Jadi ilahnya sudah diketahui. Apa ilahnya? Ini ilah diketahui dari nas. Dari nasnya diketahui. Ini cara yang pertama mengetahui ilah. Cara yang kedua mengetahui ilah, ilah itu diketahui dari ijma, kesepakatan ulama. Iya. Dari kesepakatan ulama. Misalnya, sepakat para ulama bahwa seorang yang musafir, dia boleh berbuka di bulan Ramadan. Sepakat para ulama bahwa seorang musafir, dia boleh berbuka di Ramadan. Apa ilahnya berbuka? Sepakat ulama, ilahnya karena dia safar. Karena dia apa? Melakukan perjalanan. Ya, itu ilah. Dan ilah ini diketahui dari apa? Dari ijma, dari kesepakatan. Iya. Dan ini sisi pentingnya juga, kenapa seorang harus buka-buka buku-buku ijma? Sebab ada pembahasan-pembahasan penting di situ. Faedah-faedahnya banyak. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling sulitnya, cara mengetahui illah. Iya. Illah itu diketahui dengan ijtihad. Ya, diketahui dengan ijtihad. Ya. Disinilah illahnya. Disinilah bagaimana seorang berijtihad mengeluarkan illah tersebut. Ya, tidak ada nas, tidak ada kesepakatan, ya dia berijtihad dalam mengeluarkan illah tersebut. Baik, contoh misalnya, saya kasih contoh. Ada untuk menentukannya itu ada beberapa jalan ya pembahasannya. Iya, dan itu pembahasan panjang, dan ini yang di pembahasan kias ini terlalu banyak masalah-masalah yang dimasukkan, dipersulit pembahasannya. Tapi pokoknya kalau dia kenal ada yang bernama as-sabr wa taqsim. As-sabr wa taqsim ini cara di dalam melacak illah. Di dalam melacak illah. Disebut oleh al-fuqaha, disebut oleh para ulama usul fikih dengan nama apa? As-sabr. As-sabr wa taqsim. As-sabr itu penelitian. At-taqsim dia bagi-bagi. Iya. Dia bagi-bagi. Jadi as-sabr itu jalan untuk membagi-bagi, meneliti. Saya beri contoh sekarang. Khamar misalnya, kita ingin keluarkan. Khamar ini apa ilahnya? Anggap tidak ada hadis ya menjelaskan. Kita anggap tidak ada nas. Anggap walaupun ada di dalam hadis ya. Khamar ini apa ilahnya? Diharamkan. Mungkin banyak hal yang bisa dilihat. Khamar, oh dia cair. Khamar, dia baunya tidak enak. Khamar, oh mungkin dia dibuat dari korma atau dibuat dari gandum. Khamar, oh mungkin warnanya ada yang merah, ada yang warnanya begini dan begitu. Mungkin dari sisi warna dia lihat. Khamar bisa banyak macam. Ya. Jelas ya? Jadi cara dia melacak illah ini itu disebut sabar. Ketika dia sudah melacak, dia taksim, dia pilah-pilah. Nah, itu dia taksim sudah. Sekarang kita lihat dulu. Khamar kalau dikatakan sebab diharamkannya khamar karena dia cair, nah ini tidak mungkin. Sebab air juga cair, sedangkan air adalah apa? Halal misalnya ya. Berarti kita jatuhkan ini satu. Dia coret dari 5, dia coret 1. Jelas ya? Oh, misalnya dari sisi baunya. Baunya kurang enak. Oh, banyak makanan yang halal, baunya enggak bagus. Jelas ya? Berarti ini juga dicoret. Ya. Oh mungkin dari sisi warnanya, oh ini juga enggak cocok. Dicari, oh ini enggak cocok, dan cocoknya karena dia memabukkan. Karena dia apa? Memabukkan. Kan begitu? Ini namanya as-sabr wa taqsir. Jelas ya? Dan begitu cara. Ya. Jadi ketika sudah dapat ilahnya, kita kembali kepada lima syarat kias yang sudah disebutkan tadi. Kita sudah bahas ya lima syarat kias. Ilah tersebut harus munasib untuk segala jenis hukum sesuai dengan kaidah syariat. Saya beri contoh lain. Kita masuk di pembahasan agak mendetail supaya dicoba kaidahnya. Ya. Contoh lain di pembahasan illa riba. Illa riba. Baik, sekarang barang-barang ribawi terbagi dua. Emas dan perak di satu golongan. Gandum, syair, jelai, korma, dan garam di golongan kedua. Jelas ya? Digolongkan dulu supaya diketahui. Iya. Mau dicari apa sebabnya enam barang ribawi ini dikatakan riba? Apa sebabnya? Iya. Jelas sampai sini? Nah, dari situlah dikiaskan nanti di pembahasan. Iya. Dikiaskan. Jadi kalau hukum ribawi jelas ya hukum ribawi. Kalau dia barang ribawi, iya. Ada beberapa hukum yang terkait dengannya. Hukum yang pertama, tidak boleh menukar dua barang ribawi yang sejenis, seillah, kecuali dengan syarat harus sama antara dua barang dan langsung cash, saling pegang. Itu hukum ya. Dan tidak boleh menukar dua barang ribawi, iya, yang dia berbeda illahnya, berbeda illahnya. Ya. Kecuali dengan apa? Dengan dia itu langsung saling kontan. Iya. Dia sama dalam illah tapi berbeda jenisnya. Saya ulangi, berbeda jenisnya tapi sama illahnya. Ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Maka ini perlu diperhatikan. Iya. Jelas ya? Dia tukar beras dengan beras. Ya, beras kelapa, kelapa atau kepala? Hah? Kepala ya, beras kepala misalnya. Terus apa lagi nama beras lagi satu? Hah? Ya. Baik, ini ada dua jenis beras. Kalau sama-sama beras, beras yang pertama harganya 10.000 per kilo. Beras yang kedua harganya 50.000 per kilo. Ketika ditukar beras dengan beras, walaupun beda harga, ini 10.000, ini 50.000, harus sama 1 kilo 1 kilo ditukar. Enggak boleh dia apa? Enggak boleh, oh ini beras kamu harganya kan cuma 10.000. Ya. Beras saya harganya 50.000. Kalau begitu 5 kilo beras kamu diganti dengan 1 kilo beras saya, enggak boleh. Harus sama. Nah, itu hukum riba ya. Nah, sekarang ingin kita ketahui, apakah hukum barang ribawi ini hanya berlaku pada enam barang saja atau berlaku juga pada barang yang lainnya? Jawabannya, syariat itu dasarnya mencocokkan hal yang semisal. Ya, tidak mungkin dibatasi pada enam saja. Ya, dan telah terbukti di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-ta'am bit-ta'am," makanan dengan makanan. Dan kata makanan lebih luas daripada enam ini. Jelas ya? Berarti tidak mesti enam saja. Nah, kalau tidak mesti enam saja, ini PR besar sudah. Dari mana kita tahu apa sebabnya dia dikatakan barang ribawi? Nah, inilah yang dibahas oleh para ulama di dalam menentukan illahnya. Bagaimana menentukan illahnya? Itu tadi caranya. Tariqah as-sabr wa ma at-taqsim, dilacak dulu, dipoin-poinkan. Kita mulai dari emas dan perak. Kenapa dia emas dan perak ini barang ribawi? Oh mungkin dia logam misalnya. Iya kan? Oh mungkin dia benda keras. Ya. Atau dia mungkin apa namanya? Warnanya emas, satu warnanya perak. Ya. Ternyata ini tidak cocok sebab kalau dia logam terlalu banyak logam. Kok cuman ini saja yang disinggung oleh Nabi? Iya. Jelas ya? Dan kalau dilihat dari sisi maknanya, ternyata emas dan perak itu digunakan di masa itu adalah sebagai alat tukar. Punya nilai sebagai alat tukar. Ya, maka ini illah yang dipetik oleh kebanyakan ulama di masa itu. Jadi, emas dan perak dikatakan barang ribawi. Kenapa? Sebab dia punya nilai tika, punya nilai tukar. Ya. Punya nilai untuk ditukar. Jelas ya? Nah, karena itu illahnya, maka masuk juga di dalamnya uang dengan segala bentuknya. Ya, mata uang apakah dia rupiah, dolar, real, ya, dirham, dinar, apa saja. Dari mata uang itu sama, sebab sama-sama punya nilai apa? Tukar. Demikian pula surat-surat berharga. Ya, seperti cek, obligasi dan semisalnya, itu sama masuk di dalamnya. Karena sama-sama memiliki nilai apa? Nilai tukar, nilai jual. Iya. Jelas ya? Maka illah ini mengumpulkan namanya. Nah, di dalam membahas illah ini itu tadi, urutannya kan dilihat makna-makna syariat di dalamnya. Nah, disitulah letak ijtihad. Dan di sini tidak cocok orang yang seperti masuk di dalam pembahasan ini, datang dia baru belajar kemarin, tiba-tiba dia langkai para ulama yang terdahulu. Iya. Harus dia lihat apa ucapan ulama di dalam hal tersebut, supaya dia ada gambaran. Baik. Ketika kita masuk di dalam 4 jenis barang ribawi lainnya, gandum, jelei, ya, kemudian kurma dan apa? Garam. Apa yang mengumpulkannya? Ya, ilah yang mengumpulkannya. Pertama, sama-sama bisa dimakan. Yang kedua, semuanya bisa ditakar. Apakah dengan di kilo atau di liter? Ya, jelas ya. Kemudian yang ketiga, semuanya bisa disimpan. Nah, ini tiga hal yang berkumpul. Jadi kalau berkumpul tiga hal ini, tidak ada masalah. Ya, itulah yang disebut barang ribawi. Jelas ya. Karena itu tidak boleh menukar. Ya, satu kilo daging, apa namanya, unta, ditukar dengan 5 kilo daging kambing. Tidak boleh. Sebab ini sama-sama daging. Dua barang ribawi. Jelas ya? Dua barang ribawi. Iya. Sebagaimana? Seorang tidak boleh menukar beras. Beras tidak masuk ya dalam 4 yang ada nasnya. Tapi kita kiaskan beras. Tidak boleh menukar beras itu tadi. Sebab ini barang ribawi beras. Dia bisa di kilo. Jelas ya? Tapi kalau ada yang bertanya, iya, bagaimana menukar 5 butir telur ayam kampung ditukar dengan 10 butir telur ayam, apa namanya itu, ayam broiler ya? Iya, ayam petelur. Jadi 5 tukar 10. Boleh atau tidak? Ya, sekarang telur kalau mau dikiaskan periksa dulu ilahnya ada atau tidak. Ya, sama-sama dimakan, oke lah. Sekarang dia bisa ditakar atau ditimbang telur ini? Saya tanya, telur bisa ditakar atau ditimbang? Antum beli telur diapain? Di kilo kan? Ya, tapi kilo itu cara baru namanya. Telur itu dihitung asalnya. 1, 2, tidak masuk dalam kiloan atau timbangan. Makanya jangan salah paham. Saya sengaja kasih contoh telur supaya jangan ada yang keliru di dalam memahami. Jelas ya? Berarti telur bukan bakaran ribawi. Antum mau tukar telur ayam kampung ditukar dengan 10 telur bebek juga enggak ada masalah. Iya. Sebab ini bukan barang apa? Ribawi. Satu mobil misalnya. Mobil Mercedes ditukar dengan 5 mobil Innova. Iya. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Sebab bukan barang ribawi. Mobil dimakan atau tidak? Gak dimakan. Dia punya nilai tukar atau tidak sehingga disamakan dengan uang? Ya, dia bukan alat yang dipakai transaksi punya nilai tukar, enggak. Berarti mobil ini tidak masuk. Jelas ya? Nah, maka ini begitu cara melihat ilahnya. Ya. Jelas ya? Baik. Misalnya kain. Ya. Ya. 1 meter atau anggaplah misalnya 10 meter kain putih buatan Jepang ditukar dengan 20 meter kain putih buatan Bandung. Boleh atau tidak? Boleh, sebab ini tidak ada kaitannya dengan barang apa? Barang ribawi. Jelas. Baik, jadi sekarang di sini, jadi dalam melacak illah itu tadi, itulah tadi perlu as-sabr wa taqsim. Dilihat dari ucapan ulama. Iya. Melihat dari ucapan ulama. Maka ada kedetailan di dalam pembahasan. Ya, karena itu ahlul ilm, mereka di dalam setiap masalah melihat perkara itu, mengkiaskan, menimbang perkara itu sebagaimana mestinya. Sehingga perkara-perkara itu keluar tepat, mendekati kebenaran. Ya. Dan seperti bahasa dari Umar ibn al-Khattab, kamu arahkan kepada hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sebab kaidah umum dalam syariat dimaklumi. Kaidah umum dalam syariat dimaklumi. Baik, selesai sudah ya. Beberapa pembahasan seputar kias. Kita baca ucapan penulis rahimahullah. Iya, kata beliau rahimahullah, "Famata nassa syari ala mas'alatin wa wasafaha biwasfin." Kapan syariat memberikan nas kepada sebuah masalah? "Wa wasafaha biwasfin," atau dia sifatkan dengan sebuah sifat. "Aw istanbatal ulama'u annahu syara'aha lidzalikal wasf," atau para ulama mengambil istinbat bahwa Allah mensyariatkan masalah itu karena sifat tersebut. Thumma wajada dalikal wasfa fi mas'alatin ukhra lam yanuss asy-syari'u 'ala 'ainiha." Kemudian didapatkan sifat tersebut ada di masalah lain, tidak ada nas syariat pada apa namanya person, pada dat masalah itu sendiri. "Min ghairi farqin bainaha wa bainan nusus," padahal tidak ada perbedaan antara masalah itu dan nas-nas. "Wajaba ilhaquha biha fi hukmiha," maka wajib diikutkan masalah itu ke dalam hukum masalah asalnya. Itulah kias. Jelas ya? Jadi ini pembahasan penulis sama persis dengan contoh yang saya sifatkan tadi. Jadi misalnya khamar, sudah ada nas masalahnya. Disifatkan dengan sifat memabukkan. Atau misalnya riba, para ulama mengambil istinbat bahwa riba pada mata uang, pada emas dan perak karena dia mata uang, ya, sebagai alat transaksi dan punya nilai tukar. Jelas ya? Jadi kapan sifat ini diketemukan di masalah lain, ya. Misalnya uang diketemukan illah ini sifatnya punya nilai tukar, ditemukan juga di surat berharga, ditemukan misalnya di obligasi, iya. Dan dia tidak ada nas khusus, tidak ada nas khusus kan tentang hukum obligasi, iya. Padahal tidak ada bedanya antara obligasi dengan apa, emas dan perak tersebut. Maka wajib hukum obligasi diikutkan kepada hukum emas dan perak, begitu maksudnya. Contohnya, baik. "Wajib ilhaquha biha fi hukmiha," wajib diikutkan pada hukumnya. Kenapa? "Lianna syari' hakim," karena syariat ini sangat bijaksana. Ya. Ini salah satu sebab kenapa kias itu diterima, karena syariat bijaksana. "La yufarriqu bainal mutamatsilat fi awsafiha." Syariat itu bijaksana, tidak membedakan antara sesuatu yang sama dalam sifatnya. Kok sifatnya sama dibedakan? Ya. Dan syariat tidak seperti itu. Jelasnya syariat tidak seperti itu. Baik. Nah. Iya. Nah, inilah yang menjadi repot ya pada sebagian keadaan. Kadang seorang tidak belajar kias, tidak belajar menimbang perkara, menambang ini. Jadi hawa nafsu yang mendominasi. Iya. Mendominasi. Dan ini terjadi pada sebagian orang. Ya, saya teringat satu contoh di sini karena sering menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang selalu menuduh si fulan ditahdir gara-gara ada hubungan dengan Kiai Turat. Sampai ada yang mentahdir Syekh Abdul Razak Al-Abbad karena beliau mengisi di Kiai Turat. Ya, mengisi di Kiai Turat. Ya, sekarang anggaplah Syekh ini mengisi di Kiai Turat, kalian mentahdirnya. Ada dari Syekh-Syekh mereka juga mengisi juga di Kiai Turat. Iya. Misalnya Syekh Muhammad Umar Bazamul pernah ngisi di Hadrat. Kenapa tidak ditahdir? Padahal sama kan? Iya. Sama. Jadi kalau dia ditahdir, harusnya Syekh Abdul Razak juga tidak ditahdir. Sebab memang dasarnya mereka keliru dalam memahami. Iya. Syekh Abdul Razak datang ke Hadrat, itu ijtihad beliau. Dan beliau datang ke sana bukan bercampur dengan ahlul bidah, tapi datang menyebarkan ilmu, mendakwai mereka. Apa salahnya? Sebagaimana kita juga berkata Syekh Muhammad Umar Bazamul seperti itu. Hukumnya harus disamakan. Tapi ketika dibedakan, nah ini ada hawa nafsu namanya. Ada hawa nafsu. Ada kaidah yang menimpang. Ada hal yang tidak benar di dalam pemahaman. Ya ini karena dasarnya memang seperti yang saya sering katakan, kejahilan hawa nafsu, kurang memahami dari kedetailan-kedetailan syariat. Ya, kurang memahami dari kedetailan-kedetailan syariat. Ya. Jadi kalau dihadapkan kepada ucapan ulama, banyak sekali yang berseberangan. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan merekomendasi sebagian orang pergi ke Khiyaturat ceramah. Direkomendasi. Apakah para masyayikh ini juga ditahdir begitu? Ya. Harus diketahui apa alasannya. Dibedakan, ini bukan bab bergampangan dengan ahlul bidah, tidak. Ya. Kalau ahlul bidah tidak didakwai, siapa yang mendakwainya? Orang yang ada penyimpangan tidak didakwai, siapa yang mendakwainya? Ya. Harus tahu bagaimana syariat tersebut kebijaksanaannya. Dan maksud dari syariat seorang itu semangat. Ya. Maksud dari dakwah di jalan Allah secara umum, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwai seorang anak muda Yahudi yang sudah sakaratul maut. Nabi datangi, diajak masuk Islam. Setelah dia mengucapkan syahadat, Nabi keluar dalam keadaan beliau berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Maka dakwah di jalan Allah itu maksud utamanya adalah menyelamatkan manusia dari api neraka. Iya. Menyelamatkan mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Jangan seorang di atas manhaj salafi, dia cinta kepada sunnah, ya, karena dia berselisih, ada hasad atau ada masalah, akhirnya dikeluarkan dari salafiyah, dijauhkan dari kebaikan. Iya. Jelas ya? Ini semuanya serampangan. Nah, ada di dalam syariat yang kayak begitu modelnya. Nggak usah kenal pemahaman agama, pikir dengan akal sehat saja, tidak ada hal itu. Apalagi kalau dia timbang dengan kaidah-kaidah syariat, akan tampak kebatilannya dari ratusan sisi. Iya. Dan ini harus berpikir baik seorang. Hanya saja di masa fitnah, apalagi kejahilan mendominasi, kadang iya, sesuatu itu menjadi kabur, banyak kesamaran. Nah, disinilah pentingnya seorang ketika terjadi fitnah, iya, jangan terlalu banyak masuk di dalam apa namanya hal yang tidak bermanfaat baginya. Dia serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu silam pendapat di dalamnya, dia jangan serta-merta apa namanya sibuk di dalam hal tersebut. Dia tunggu saja dan dia lihat, dia hormati semua ulama. Iya. Maka ada tugas-tugas yang sudah jelas di dalam kehidupan. Dia beribadah kepada Allah, bersiap untuk menghadap kepadanya, bersiap menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, bersiap untuk berdiri depan Allah, mempertanggungjawabkan amalan. Ada amalan-amalan yang memang tugas pokok dari amalan kita. Iya. Adapun kalau seorang sibuk dalam hal yang tidak baik, menyibukkannya dari ilmu, maka ini bukan dari jalan yang lurus. Bukan dari jalan yang lurus. Jelas ya? Demikian pula para dai yang kerjanya di mana-mana hanya menyinggung pembahasan ini, seakan-akan tidak ada masalah agama kecuali itu saja. Memecah belah manusia di mana-mana, melakukan perpecahan di mana-mana. Iya. Maka ini bukan dari kebaikan, tidak ada dari bau agama yang menunjukkan seperti itu. Iya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, jadi syariat ini bijaksana, tidak membedakan antara hal yang semisal dalam sifatnya. Kama la yajma' bainal mukhtalifat. Sebagaimana syariat ini tidak mengumpulkan antara hal yang berbeda-beda. Kalau dia berselisih dibedakan. Ini beda dengan ini masalah, ini masalah lain, ini masalah A, ini masalah B, dibedakan. Tapi kalau ini semisal, beberapa poin semuanya dihitung di masalah A. Ya, dihitung di satu pembahasan. Kata beliau, wahada al-qiyas as-sahih. Inilah qiyas yang sahih. Wahu al-mizan alladhi anzalahu Allah. Inilah timbangan yang Allah turunkan. Wahu mutadamminun lil-adli. Ya. Wama yu'rafu bihil adl. Dan inilah yang terkandung keadilan di dalamnya. Dan dengannya lah keadilan diketahui. Kemudian kata beliau, al-qiyasu innama yu'dalu ilaihi wahdahu idha fukidan nas. Qiyas itu dijadikan sebagai dalil sendirian kalau tidak ada lagi nas. Cari Al-Quran dan hadith, tidak ada lagi nas, barulah qiyas dalil sendiri. Ya. Qiyas dalil sendiri. Tapi kalau ada nas dari Al-Quran dan hadith, dibawakan dulu. Nas dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran, dalil dari hadith, dalil dari kesepakatan kalau ada. Kalau tidak ada, bawakan dalil dari qiyas. Tidak apa-apa, dikasih dalil dari qiyas. Jelas ya? Fahuwa aslun yurja'u ilaihi ila ta'addar gairuhu. Dia adalah dasar pendalilan yang dijadikan rujukan kalau selainnya sudah tidak memungkinkan. Maksudnya kalau tidak lagi dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan dari jima, maka qiyas yang menjadi rujukan. Wa huwa muayyidun linnas, dan qiyas ini menguatkan nas. Fa jami'u ma nassa syari'u ala hukmihi fa huwa muwafiqun lil qiyas la mukhalifun lah. Maka segala perkara yang telah ditetapkan oleh syariat hukumnya, maka dan dia mencocoki qiyas, ya, kata beliau, segala perkara ini diberi kaidah oleh Syekh di sini, segala perkara yang syariat telah memberi nas tentang hukum, Al-Quran menunjukkan ini, Sunnah menunjukkan ini, kalau memang Al-Quran dan Sunnah sudah menunjukkan seperti itu dan kita cari kiasnya, pasti kias yang benar akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Karena itu cara kalau ingin seorang ingin melatih, membiasakan dirinya mengkias dengan kias yang benar, caranya mudah. Caranya dia cari dulu ayat-ayat dan hadis yang menerangkan illa-illa. Ya, illanya kan sudah jelas dalam Al-Quran, tidak mungkin salah dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sebelum dia lihat ke dalam nas Al-Quran dan hadis illahnya, ya, dia cocokkan dengan masalah lain, dia berusaha mencari, mengkiaskan hal-hal yang semisal dengannya, yang sudah jelas. Kalau si dia sudah terbiasa dengan illah yang jelas dari Al-Quran dan hadis, baru setelah itu dia mulai masuk mencoba mengkiaskan di dalam masalah yang tidak ada nasnya. Itu tahapan kedua. Tahapan kedua. Jelas ya? Kalau sudah dia masuk ke tahapan kedua di situ, dia perlu bahas apa ucapan ulama di dalam masalah, bagaimana silam pendapat mereka dan seterusnya. Ini akan mendekatkan dia ke dalam pembahasan. Jadi ini kaidah indah disebut oleh penulis. Jadi segala hal yang ada nas dari syariat tentang hukumnya, pasti itu akan mencocoki kias, tidak menyelisihinya. Tidak menyelisihinya. Baik, selesai sudah ya pembahasan ini. Dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Untuk pertanyaan, kita undur ya, ada sesi tanya jawab nanti di sesi yang terakhir pada solat isya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.